Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah MT, ST, Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada pertemuan ini kita masih saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahnya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan pada pertemuan ini kita masih membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh kita, dan semoga itu memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Pendengar radio Muslim yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jika pelakunya mati sementara dia tidak bertaubat dari dosa syirik yang dia lakukan, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Ya. Bahkan hapus seluruh amal kebaikan yang dia lakukan. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kepada bab yang berikutnya, yaitu bab kabairul qalb, ya, bab tentang dosa-dosa besar yang terkait dengan hati. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan apa yang sudah kita pelajari, bahwa maksiat kepada Allah ini terbagi menjadi dua, ada di sana dosa-dosa yang besar, Al-Kabair, ada juga dosa-dosa yang kecil, As-Saghair. Ya. Kemudian, dosa-dosa besar itu terbagi lagi. Ada yang masuk kategori dosa-dosa besar yang terkait dengan jawarih, yakni anggota badan, baik itu tangan, kaki, perut, yang lainnya, termasuk lisan juga. Ya, di antaranya zina misalnya, atau mencuri, atau membunuh orang misalnya, ya. Atau termasuk juga dosa-dosa lisan. Ini termasuk semua dosa besar yang terkait dengan anggota tubuh kita. Di sana juga ada dosa-dosa besar yang terkait dengan hati, ya, kabairul qulub, ya, dosa-dosa besar terkait dengan hati, misalnya sombong, angkuh, ya, kemudian apa namanya ujub, ya, terus termasuk juga cinta kepada maksiat dan pelaku maksiat, ini juga termasuk dosa-dosa besar terkait dengan hati. Termasuk juga misalnya apa, membenci kebenaran, ya, dan pelaku yang membawa kebenaran tersebut, Ya, jadi membenci kebenaran dan orang yang bawa kebenaran. Ya, ini semua termasuk di antara dosa-dosa besar yang terkait dengan hati. Syekh ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, ya, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi standar kemuliaan seseorang yang itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Apa yang dia lakukan dari amal-amal soleh yang dia lakukan. Ini yang menjadi standar penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan keindahan jasad seseorang, ya, kerupawanan seseorang itu bukan standar. Banyak sedikitnya harta bukan standar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun, ketika Allah menggambarkan tentang orang-orang munafik, apa kata Allah tentang orang munafik? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kamu melihat mereka, orang-orang munafik, maka kamu terkagum-kagum dengan jisim mereka, dengan badan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka mengatakan sesuatu, kalian dengarkan ucapan mereka. Ka'annahum khushubun musannada. Seakan-akan mereka adalah kayu yang tersandar, ya, sebatang kayu yang tersandar. Baik. Di sini Allah ingin menjelaskan, ya, bagaimana penampilan zahir itu menipu kebanyakan orang. Ya. Kita lihat jisimnya bagus, rupanya indah, ganteng, ya, cantik, ya, penampilannya parlente, ya. Kemudian diikuti juga dengan tutur kata yang fasih, ya, pandai berbicara sehingga ucapan-ucapannya senantiasa didengar. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hatinya. Maka itu semua tidak berarti di sisi Allah. Keindahan jisim mereka yang membuat kalian terpesona, ya. Dan juga ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka yang membuat kalian mendengarkan ucapannya, ucapan mereka yang indah, yang retorik dan lain sebagainya yang membuat kalian terpesona dengan ucapan tersebut, kalian dengarkan ucapan tersebut, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman pada zahirnya, namun pada batinnya dia menyembunyikan kekafiran. Dia benci kepada Allah dan syariat yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang munafik. Ya. Oleh karenanya, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di kerak-kerak neraka. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik nanti ditempatkan di kerak-kerak neraka, ya. Ayat ini, ya, dan juga hadis tadi yang saya bawakan dari hadis Abu Hurairah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam hati itu itulah yang menjadi standar penilaian. Ya, Allah melihat kepada apa yang ada dalam hati dan amal-amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba as'atha madfu'in bil abwab." Ya. Kadangkala ada orang yang penampilannya lusuh, ya, kucel, ash'atha, ya, kucel, tidak rapi. Yang itu membuat dia hina di hadapan manusia. Sehingga madfu'in bil abwab, mereka ini, orang ini, senantiasa ditolak di depan pintu rumah mereka. Minta, ya, ketika datang, ditolak. Datang ke rumah, ditolak. Ya, karena hina di hadapan manusia, jadi ditolak di depan pintu-pintu rumah. Lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia ini bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, maka Allah akan menjawab sumpahnya, mengabulkan sumpahnya. Ini menunjukkan sekali lagi, penampilan tidak menjadi standar kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia ya, standar kemuliaan itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Taib. Demikian juga harta, ya, rupa, harta termasuk, ya, anak-anak, istri, ini tidak menjadi standar. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat-surat Saba ayat ke-37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. Bukan harta-harta kalian, bukan pula anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya. Bukan itu, bukan harta, bukan pula anak. Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan, ya, harta-harta mereka, ya, dan anak-anak mereka membuat kalian kagum. Harta-harta orang kafir, anak-anak orang kafir, jangan membuat itu apa, harta itu dan anak-anak itu membuat kalian kagum terhadap orang-orang kafir. Ya, innama yuridullah, sesungguhnya Allah menghendaki liyu'adzibahum, untuk mengadab mereka dengan apa namanya, dengan anak-anak tadi dan harta yang mereka yang berlimpah ruah tadi, ya. Fil hayatid dunya, Allah hendak menyiksa, mengadab mereka dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka di kehidupan dunia. Wa tazhaq anfusuhum, kemudian mereka mati, ya, wa hum kafirun, mereka mati di atas kekafiran. Jadi jangan silau kalau ada orang kafir, ya, hartanya banyak, orang terkaya di dunia, Bill Gates, kafir, ya, bukan orang Islam, jelas hartanya banyak. Jangan silau dengan hartanya, ya, selama dia masih di atas kekafiran, itu tidak bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang cukup panjang, hadis Nu'man ibn Bashir, ya. Hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di antaranya. Ya, lafadznya adalah sebagai berikut, innal halala bayyin, ya, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara yang haram pun juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihah, dan di antara kedua perkara tersebut, antara yang halal dan haram itu, ada mustabihat. Yani perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsiru minan nas, yang kebanyakan manusia tidak menyadari atau tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa jatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seseorang pengembala mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah yang terlarang, ya. Yusiku ayar ta'afi, hampir-hampir saja itu hewan ternaknya masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ya, ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimu, ya, ketahuilah bahwasanya daerah terlarang milik Allah adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat, ya, jika daging ini baik, salahal jasadu kulluh, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat, maka jika daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wa hiyal qalbu, ya, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati, ya, segumpal daging tadi adalah hati. Ini yang menjadi syahid bagi bab ini adalah bagian terakhir daripada hadis An-Nu'man ibn Bashir tersebut, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ya, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging, mudghah, yang kalau daging ini baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Jika daging ini buruk, ya, rusak, maka seluruh jasadnya pun ikut rusak, ya. Yaitu adalah daging tersebut adalah hati kita, ya. Baik. Jadi sekali lagi, Ini menunjukkan, ya, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan bahwasanya yang memiliki jasad kita itu adalah hati kita. Kalau ingin jasad itu baik, maka perbaiki dulu dari dalam, dari hatinya. Hatinya harus diperbaiki, ya. Bukan sebagaimana sebagian orang yang kebanyakan dari mereka misalnya meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan. Allah perintahkan sholat, dia tidak sholat. Allah perintahkan puasa, dia tidak puasa. Allah perintahkan zakat, dia tidak zakat. Allah perintahkan, Rasulullah SAW perintahkan untuk memelihara jenggot, malah dia cukur, ya. Jadi perkara diperintahkan untuk melakukan sesuatu, dia tinggalkan, ya. Dilarang dari sesuatu, justru dia lakukan. Kemudian kalau dikasih tahu, kalau dikasih nasihat misalnya, mas atau mbak, jangan demikian, ini tidak boleh, ya, Allah melarang, dalilnya disebutkan misalnya. Atau misalnya Rasulullah SAW melarang, hadisnya disebutkan. Nah, terus orang ini jawab biasanya, at-taqwa hahuna, atau yang penting di sini mas, gitu. Atau mbak, yang penting hatinya. Ya, ya betul, yang penting hati. Ya, at-taqwa hahuna, Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Ya, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada dalam hati. Namun yang dimaksud Rasulullah bukan berarti yang penting hatinya, bukan itu maksudnya. Ya. Kalau hati seseorang itu bersih, hati seseorang itu lurus, maka seluruh jasadnya akan ikut bersih dan lurus. Makanya ketika seseorang, ya, secara zahir dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, maka itu sebagai tanda bahwasanya hati dia adalah juga demikian. Adapun jika yang tampak itu adalah kemaksiatan, ya, melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, maka itu juga tanda bahwa hati orang ini rusak, ya. Demikian, ya. Taib, ini adalah hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, dan itu adalah dalil terakhir dalam bab yang kita bahas baru saja. Selanjutnya kita akan pindah kepada bab berikutnya, yaitu bab dzikrul kibr, ya, bab tentang kibr, yakni kesombongan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an maupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan kibr, ya. Al-kibr, yakni sombong, takabur, ini salah satu bentuk perbuatan yang merusak hati, ya. Dan termasuk perbuatan yang merusak hati. Ya, kibir itu artinya sombong, yakni merasa tinggi di hadapan kebenaran, merasa tinggi di hadapan manusia, ya. Menganggap remeh kebenaran, menganggap remeh manusia, ini kibir, ya, secara umum seperti itu. Nanti akan datang hadisnya menjelaskan apa itu al-kibir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini adalah dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pembuka bab ini. Allah berfirman, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Demikian juga di dalam firman Allah yang lain, surat Luqman ayat ke-18. Allah berfirman, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai semua yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Jadi sombong terhadap kebenaran dan membanggakan diri, yakni membanggakan misalnya nenek moyangnya, ya, berbangga dengan nenek moyangnya, ini termasuk di antara apa namanya yang disebut dengan fakhur tadi, ya. Dan ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, nanti salah satunya adalah itu, fakhur, ya, bersombong atau berbangga diri dengan keturunan, ya. Rasulullah mengatakan 4 perkara pada umatku yang dia termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna. Yang perkara jahiliyah tersebut masih dilakukan oleh sahabat, tidak ditinggalkan oleh mereka. Yang pertama, al-fakhru bil ahsad, yakni berbangga dengan nenek moyang, dengan keturunan nenek moyang, ya. Wa ta'nu bil ansab, mencela nasab. Wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan dengan perantaran bintang. Wa niyahatu 'alal mayyit, dan meratap kepada mayit. Jadi yang pertama, al-fakhru bil ahsab, Ya, ini masuk juga ke dalam ayat tadi, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai semua yang apa namanya sombong lagi membanggakan diri. Dan ini termasuk tadi perkara jahiliyah, sesuatu yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Ya. Kemudian juga ya perlu Bapak-bapak pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwasanya dosa kibir itu termasuk dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Ya. Tidakkah kita ingat kepada kisahnya iblis dan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ya. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat taat kepada Allah, mereka sujud kepada Adam sebagaimana Allah perintahkan. Illa, kecuali iblis. Iblis enggan melaksanakan apa yang dia perintahkan, wastakbar, dia takabur, ya, sombong. Ya, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir, ya. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah, ya, yaitu ini kibir, termasuk dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Jadi ini bukan dosa yang ringan, ya. Dosa yang sangat besar, sehingga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat berikutnya dalam surat An-Nahl ayat ke-29, labisa mathwal mutakabbirin, ya, falabisa mathwal mutakabbirin, alangkah buruknya tempat kembalinya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, ya, karena tempatnya nanti adalah di neraka. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini hadis berikut yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah, seberat atom kesombongan. Maka kemudian ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan, ya. Sesungguhnya orang itu suka, seseorang itu suka untuk berpakaian dengan pakaian yang baik dan memakai sandal dengan sandal yang baik, ya. Jadi orang ini, sahabat ini mengira bahwasanya ketika seseorang menggunakan pakaian yang baik atau menggunakan sandal yang baik, berpenampilan yang baik, ini jatuh ke dalam kesombongan, ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, dan Allah menyukai keindahan. Ya. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah mengancam, memberitahukan ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesombongan. Apa ancamannya? Tidak masuk dalam surga. Walaupun itu dosa yang dia lakukan, kesombongan yang dia lakukan hanya seberat dzarrah, ini tidak membuat dia tidak masuk ke dalam surga, ke dalam jannah. Sehingga sahabat sangat khawatir, jangan-jangan apa yang dia lakukan termasuk kesombongan. Di antaranya ada sahabat yang bertanya ini. Pakaian yang bagus, berpakaian dengan pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus misalnya, ya. Apakah ini termasuk kesombongan? Karena dia ada kekhawatiran pada dirinya. Jadi bagaimana para sahabat begitu bersemangat, ya. Begitu diberitahukan bahwa ancaman dosa ini tidak masuk dalam surga, maka mereka khawatir, mereka takut. Sampai-sampai mereka melihat apa yang dia pakai, apakah ini termasuk kesombongan atau tidak. Taib. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia, menganggap, menghina manusia, meremehkan manusia. Ya. Ini definisi yang sangat baik dan paling pas menurut, yaitu definisi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni batarul haq wa ghamtun nas. ya, sombong di hadapan kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran, maka dia tidak mau menerima karena kesombongan, ya, yang ada pada dirinya. Tidak mau dia menerima kebenaran. Kemudian ma'gum tunas, merecehkan manusia. Dan umumnya ini, kalau kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya kita melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan dosa besar, kemudian kita ingatkan misalnya, maka seringkali serta-merta dia akan menolak. Padahal yang disampaikan adalah kebenaran. Dan umumnya itu diikuti dengan apa namanya pelecehan kepada yang menyampaikan kebenaran tersebut. Ya misalnya ya, kita Pak, ini amalan ini bukan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus serta merta dia tolak, padahal sudah dibawakan hadisnya misalnya, dibawakan ayatnya, dibawakan hadisnya. Ya, yang sunnah begini, ini tidak ada amalannya. Misalnya tidak ada contohnya dari Rasulullah. Maka serta merta dia tolak dan kemudian apa? Kamu ini masih apa namanya? Masih baru kemarin sore. Kamu ini masih kecil, ya. Masih apa namanya? Kemarin sore belum, ya, ilmumu belum seberapa. Dan ini kejadian, kita sering alami seperti ini. Diberitahukan kepada mereka kebenaran, kemudian ditolak dan diikuti dengan apa? Melecehkan orang yang membawa kebenaran tersebut, orang yang menjelaskan kebenaran tersebut. Ya. Ini yang seperti ini seringkali kita jumpai, ya. Ini hati-hati. Ya, ini hati-hati karena inilah yang disebut dengan kesombongan, al-kibr, batarul haq. Kita sampaikan yang hak, kita sampaikan dalil, kita sampaikan hujah-hujah, kemudian mereka tolak. Tidak hanya itu, biasanya diikuti dengan pelecehan kepada orang yang menyampaikannya. Inilah kibr yang sesungguhnya, yakni menolak kebenaran dan melecehkan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, hadisnya dari sahabat Harithah bin Wahab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ukhbirukum bi ahli nar, tidakkah kalian ingin aku kabarkan tentang penduduk neraka? Tentunya para sahabat akan menjawab iya, ya. Siapa penduduk neraka itu, kata Rasulullah, kullu utullin jawadin mustakbirin, ya, semua orang yang utul itu adalah yang kasar lisannya, al-ghalidul jafi, yang kasar, ya, perkataannya kasar. Kemudian jawad, al-jawad ini adalah disebutkan al-muhtalud dhakhm, yang apa namanya sangat sombong. Ya. Jadi kata Rasulullah, ya, orang yang menjadi penduduk neraka adalah orang yang kasar lisannya lagi sombong, mustakbirin, ya, sombong. Yani batarul haq, yani orang yang menolak kebenaran ketika disampaikan kepada dia, wa ghamtun nas, yani ihtiqaruhum, ya, wasdirauhum, ya, jadi melecehkan manusia. Baik, jadi ini senada dengan apa yang kita sebutkan tadi dalam hadis sebelumnya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang akan tidak masuk ke dalam surga. Jadi mereka adalah ahlu nar sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perlu pendengar radio muslim yang dirahmati Allah, ya, ketahui bahwasanya hati-hati, ya, ketika kita diingatkan akan sesuatu yang hak kemudian kita tolak, hati-hati kita masuk ke dalam firman Allah. Jangan merasa sombong dari kebenaran, ya. Hati-hati kita masuk ke dalam firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya. Manakala mereka menyimpang, berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Ya. Jadi jangan sampai Allah memalingkan hati-hati mereka disebabkan karena mereka berpaling dari al-haq. Jangan sampai Allah palingkan hati-hati kita, ya, kepada kesesatan dan kita jatuh terus-menerus dalam kesesatan disebabkan karena kita berpaling dari al-haq. Ketika datang al-haq kepada kita, dijelaskan kepada kita, harusnya kita bersyukur, berterima kasih ada yang mengingatkan. Bukannya malah marah, malah melecehkan orang yang membawa atau orang yang menjelaskan kebenaran itu kepada kita. Karena bisa jadi kita masuk dalam ayat ini, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika manakala mereka berpaling dari al-haq, maka Allah palingkan hatinya kepada kesesatan. Na'udzubillah, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa lapang hati kita ketika ada orang datang menasihati kita, menjelaskan kepada kita al-haq. Baik. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan bawakan sebuah hadis dari Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, hadis Abu Sa'id ya radhiyallahu taala anhu, man tawadda'a darajatan rafa'ahu Allahu biha darajatan hatta yaj'alahu fi a'lal 'illiyyin. Ya, barang siapa yang tunduk kepada Allah satu derajat, maka Allah akan angkat dia satu derajat. Semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dia angkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaj'alahu fi a'lal 'illiyyin. Ya. Sampai-sampai Allah menjadikan dia di tempat yang tertinggi, ya, di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha, kata sebagian mufassirin. Wa man takabbara 'ala Allah darajatan, barang siapa takabbur kepada Allah satu derajat, sombong kepada Allah satu derajat, wada'ahu Allahu biha darajatan, maka Allah akan rendahkan dia satu derajat. Ya. Semakin dia sombong kepada Allah, semakin rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaj'alahu fi asfali safilin, sampai Allah tempatkan dia di tempat yang paling rendah di neraka. Ya. Nah, ini adalah sebuah ancaman besar bagi orang-orang yang sombong. Semakin dia sombong kepada Allah, seberat biji sawi saja, seberat atom saja kesombongan itu tidak masuk ke dalam surga. Bagaimana pula kalau sombongannya satu derajat? Bagaimana pula jika sangat sombong kepada Allah? Makanya tidak heran ancamannya ditempatkan di tempat yang paling rendah di neraka. Na'udzubillah. Ya. Baik, kemudian dalil lain yang dibawakan oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma secara marfu', ya, Ibnu Umar berkata, "Iyyakum wal kibr." Ya, hati-hati kamu terhadap kibr, kesombongan. "Fa innal kibra yakunu fir rajuli wa inna alaihil aba'ah." Ya. Ya, jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan secara marfu' kepada dari sahabat Ibnu Umar, ya, beliau mengingatkan tentang bahayanya kibr. Bisa jadi kibr itu ada pada seseorang walaupun dia sangat butuh. Ya. Orang ini sangat butuh. Ya, misalnya orang yang penghasilannya tidak seberapa, ya, kemudian tidak memiliki banyak harta misalnya. Dan keadaan dia membutuhkan kepada harta tersebut, namun karena takaburnya dia bisa jadi menolak, ya, bisa jadi seperti itu. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wala yanzuru ilaihim, wala yuzakkihim, walahum adzabun alim." Lihat, tiga orang yang tidak Allah ajak bicara mereka pada hari kiamat. Ya, wala yanzuru ilaihim, tidak ditengok, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Apa itu tiga orang tadi? Usaimitun zanin. Kata Rasulullah, yang pertama usaimitun zanin, orang tua yang sudah tua renta berzina. Ya, ini menunjukkan bahwa orang ini sangat cinta kepada yang namanya perbuatan ini. Kenapa? Karena dia orang yang tua renta. Kalau orang masih muda, libidonya masih menggebu-gebu, ya, itu masih bisa dimaklumi ketika seorang akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Mungkin karena syahwatnya yang begitu besar. Maklum karena dia masih muda. Ini orang tua. Orang yang sudah tua renta, yang harusnya lebih ingat kepada akhirat, menjauhi segala bentuk maksiat, apalagi zina, na'udzubillah. Ya. Kok malah dia melakukan dosa ini? Ini menunjukkan bagaimana kecintaan dia kepada zina. Ya. Makanya sering kita dengar, ya, kadang kita baca berita seseorang mati diperlukan, mohon maaf ini, seorang wanita tunasusila ya, misalnya dikarenakan jantung tidak kuat ya, minum obat yang bisa memacu libidonya, kemudian jantungnya tidak kuat, akhirnya mati, dan mati di tempat melakukan kemaksiatan ya. Na'udzubillah. Ini yang pertama, ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang kedua, wa'ilun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Namanya orang miskin, ya, itu biasanya butuh kepada sesuatu, tidak disambung dengan apa, tidak beriringan dengan kesombongan. Kalau orang kaya biasanya sombong. Ini miskin tapi sombong, ya. Kemudian warajulun ja'alallaha bada'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Ini orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Tidak dia beli sesuatu kecuali dengan bersumpah atas nama Allah. Tidak juga dia menjual sesuatu kecuali dia bersumpah atas nama Allah. Jadi Allah itu dipermainkan. Nama Allah dijadikan permainan, barang dagangan. Beli sesuatu sumpah dengan nama Allah, ya. Kemudian menjual sesuatu juga sumpah atas nama Allah, ya. Baik. Ini orang yang menjadikan nama Allah sebagai sesuatu yang remeh, ya, dipakai untuk berjualan, dipakai untuk membeli sesuatu supaya mendapatkan barang yang ingin dia beli, ya. Pakai wallahi. Nah, ini sering ini saya jumpai di sini misalnya, ya. Ya, tujuannya apa? Supaya dia mendapat, supaya barang itu jatuh kepada dia, tapi dia pakai nama Allah untuk menguatkan hal tersebut, ya. Demikian juga ketika menjual, ya, sama. Taib. Dan kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menunjukkan bagaimana ancaman terhadap orang yang sombong, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa taala al-kibriya'u ridai, ya. Kesombongan itu adalah selendangku, wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah sarung atau pakaianku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang mengambil salah satu di antara keduanya, ya, faqadhaftuhu finnar, maka akan aku siksa di dalam neraka. Ini sekali lagi menunjukkan akan bahayanya kiber, ya, karena itu menyebabkan pelakunya disiksa oleh Allah SWT dalam neraka. Dan di antara salah satu sebab, apa, di antara salah satu keburukan kiber adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Salamah ibn al-Aqwa, ya, akala rajulun indan nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bishimalihi, ini dengan tangan, ya, faqala kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Jadi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan dengan tangan kanan. Qala la astati, saya tidak bisa makan pakai tangan kanan. Ma mana'ahu illal kibr, tidak ada yang menahan dia untuk melakukan itu kecuali karena kesombongan. Jadi diingatkan oleh Rasulullah untuk makan pakai tangan kanan, dia tidak mau. Dengan sombongnya dia mengatakan la astati, saya tidak mampu. Maka kata Rasulullah, la stata'ta, ya, kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Dan benar, orang ini tidak bisa makan dengan tangan kanannya. Ini disebabkan karena kesombongan. Jadi hati-hati. Bisa jadi azab itu disegerakan, ya, di dunia dengan sebab kesombongan yang dia lakukan. Ini sering kita jumpai, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah SWT. Sering kita dapati orang misalnya nih makan, ya, makannya pakai tangan kanan. Kemudian karena tangan kanan kotor, minum pakai tangan kiri. Ada berbagai macam alasan disebut tentang ini, saya minum pakai tangan kiri karena tangan saya kotor, takut nanti gelasnya kotor. Masalah apa? Gelas kotor bisa dicuci, nggak jadi masalah. Iya kan? Tetapi ketika kita melanggar perintah Rasulullah, maka hati-hati. Kalau ini jatuh dalam bentuk kesombongan, maka bisa jadi kita masuk ke dalam hadis ini. Sehingga kita tidak mampu untuk minum dengan tangan kanan kita. Disebabkan karena penentangan kita, yakni kesombongan kita di hadapan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering kita jumpai, ya, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kalau diingatkan marah, ya. Kalau diingatkan urus saja urusanmu sendiri. Ini hati-hati. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ya, barang siapa kadangkala seseorang itu menyimpang dari kebenaran, maka Allah palingkan hatinya kepada kesesatan. Ya, baik. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini terkait dengan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hati, dan kita sudah sebutkan yang pertama yaitu tentang al-kibr. Ya, semoga Allah SWT menjaga kita dari jatuh ke dalam dosa ini. Dan kalau ada yang benar, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika ada kekeliruan, kesalahan, itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi dan kekurangan saya dalam menyampaikan. Saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Itu saja. Wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.